Apa hukum membunuh belalang? Membunuh kalau untuk dimakan boleh, tapi kalau sia-sia iseng membunuh, kenapa dia dibunuh seperti itu sementara dia tidak mengganggu misalnya? Tapi kalau mengganggu itu ada alasan. Kalau tidak ada alasan, ini abad sia-sia dan menzalimi yang lain. Wallahu a'lam.